Ada misalkan ada gambarnya ustadz ngajar, ya bayangkan aja kita diajar ustadz, ya masya Allah murid terbaik ini, ya satu orang diajar oleh seorang ustadz di kamarnya sendiri misalkan, masya Allah. Ana mau tanya apakah diperbolehkan jika kita usaha dengan cara kredit dengan harga penjualan 2 kali lipat atau lebih, dan apakah ada hadisnya yang memperbolehkan jika kita tidak dan jika tidak apa-apa dan tidak apa apa hadisnya. Masalah kredit adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Kalau dengan perbedaan harga, yakni kalau kontan misalkan 100.000, kalau kredit ya tadi berapa tadi? 100.000, kalau kredit misalkan 150. Ini masalah yang diperselisihkan. Para ulama bersepakat tentang bolehnya kalau tidak ada perselisihan harga. Kontan 100.000 ya, kredit 100.000. Ini bagus dan dianjurkan. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya itu adalah boleh. Yang ada perselisihan di kalangan para ulama kalau beda harga. Ya, 100.000 kalau kontan, ya, 150 kalau kredit. Ya. Ini masalah yang diperselisihkan. Sebagian para ulama tidak memperbolehkan karena ini dianggap termasuk jual beli dengan dua harga. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang ya dari jual beli dengan dua harga. Dan sebagian para ulama, bahkan jumhur ulama, kebanyakan para ulama membolehkan dengan syarat apabila jelas, ya, apabila jelas harganya dan waktunya. Yani harganya jelas, kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, jelas, dan waktunya pun jelas, maka ini diperbolehkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, dan itu pendapat yang kuat insya Allah ta'ala. Ya, karena kebutuhan manusia, dan ini tidak termasuk jual beli dengan dua harga. Karena jual beli dengan dua harga itu kalau tidak jelas, ya. Dan orang yang memberikan pilihan kontan sekian dan kredit sekian, dia pasti akan memilih salah satunya. Berarti dia apa? Jual beli dengan satu harga, bukan dengan dua. Ya, yang dua harga itu kalau tidak jelas. Ya, enggak jelas kalau kontan berapa, kalau kredit berapa. Itu yang enggak jelas, itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi pendapat mayoritas ulama rahimahumullah taala, berbeda dengan pendapat yang kedua. Ini adalah pendapat sebagian para ulama, dan di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sekalipun ayyuhal ikhwah, tetap saya menyarankan agar kita tidak kredit. Karena kredit itu termasuk utang. Ya, tapi kita berbicara tentang hukum. Waktunya sampai setengah 10. Terus ini diapakan ini? Ya. Apakah adat tahlilan dan adat 7 bulanan? Jika diniatkan ibadah menjadi ibadah, nah, ini ibadah yang nggak ada dalilnya, berarti bukan ibadah, ya. Dan ini juga bukan adat istiadat. Tahlilan itu bukan adat istiadat, tapi ini berkaitan dengan ibadah, ya. Kalau orang yang biasa tahlilan nanti kalau dibilang adat istiadat marah loh nanti dengar gini. Mereka kalau kita tanya kenapa mereka melakukan hal ini, tentu mereka akan mengatakan kita dalam rangka ibadah, nggak main-main. Ya, makanya mereka memperjuangkannya, makanya mereka mengkritik orang-orang yang membantahnya, kan gitu? Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Jadi ini bukan masuk dalam adat istiadat, ini masuk dalam ibadah. Sedangkan asal dalam ibadah hukumnya adalah haram. Maka tunjukkan kepada kita dalil yang menunjukkan tentang ibadah ini adanya tahlilan. Enggak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ditahlilan. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya enggak pernah mengadakan. Bahkan ayyuhal ikhwah, para ulama telah bersepakat untuk mengingkari acara tahlilan. Dan yang paling keras dalam masalah ini adalah ulama madhab Syafi'i. Ya, oleh karena Imam Syafi'i menegaskan tentang beliau membenci hal ini. Ulama-ulama Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, dan yang lain-lainnya menegaskan. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin, kitab kuning yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren tradisional, ya, mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah mungkar yang harus diingkari. Ya. Ada cerita seorang ustaz pernah diskusi tentang masalah tahlilan. Kemudian disampaikan kepadanya ucapan-ucapan ulama madhab Syafi'i yang mengingkari. Ya. Orang itu kaget, heran. Karena enggak bisa jawab, komentarnya lucu. Apa dia mengatakan? Dia ngomong gini, kita ini sudah sering mengikuti madhab Syafi'i, sudah sering dalam banyak masalah mengikuti Imam Syafi'i. Ya sekali-kali gak ngikutilah. Allah Ustaz. Taip, demikian ayo lehwah yang dapat kita bahas. Ya, selebihnya insya Allah kalau ada kesempatan kita akan jawab pada pertemuan besok. Yang akan dipilih nih. Iya. Pilihan antum ini ya. Masya Allah. Taip, ahsan. Taip, untuk akhwat ini dipilih oleh panitia ini sudah. Yang dapat siapa ini? Ummu Faiza. Ummu Faiza atau walinya nanti enggak yang ngambil. Di panitia. Ummu Faiza. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.